masuk ke dalam relung-relung hati dan telah terselip di antara kemudian sela-sela hati. Wah, itu sudah enggak bisa. Kalau itu sudah terjadi, seluruh manusia enggak akan bisa menyelamatkannya. Ya, menyelamatkannya dari rasa cinta, semula cinta menjadi benci, enggak bisa. Atau semula cinta menjadi biasa-biasa saja, enggak bisa. Kenapa? Tamakkanat wa tahakkamat. Ya. Karena sudah demikian kokoh di sana dan sedemikian sudah kuat di sana. Ya, demikian kita lanjutkan baca dari Syekh sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ta'awana alhamdulillahi rabbil alamin.